Kita bermain bersama Romansa News Amnesia. Ada super sama Lombang Ades. Ayah bayah putra Selego sama Lombang Ades. Pasukan konsol. Abang Cir. Oh iya, oke, okay, ditunggu ya. Ozi, Juwano, Uci Ohon, Kikin Komel. Sudah. Cut, cut. Ucil, terima goyang kasih Ucil. Goyang Dumang sudah. Karissa Revansa.